Oke, Masya Allah. Ini dari pembahasan tawabi yang ketiga. Ya, termasuk tawabi adalah at-taukid. Setelah beliau selesai dari pembahasan ataf dan sebelumnya pembahasan na'at, maka sekarang beliau menyampaikan pembahasan at-taukid. Pembahasan taukid ini mudah saja karena pembahasannya mirip dari buku dasar sampai ini buku ketiga. Wa taukid dorban, taukid ada dua jenisnya. Seperti biasa, ada yang lafzi, ada yang apa? Ma'nawi. Fal lafzi i'adatu lafzil awal bi'ainihi. Maka lafzi adalah i'adatu lafzil awal dengan mengulang lafaz yang pertama bi'ainihi. Apa-apa artinya bi'ainihi? Hah? Dengan lafaz itu sendiri. Iya. Sama'un kanasman, sama saja apakah lafaz itu sendiri yang diulang itu adalah isim. Nah, contoh ja'a zaidun zaidun, mana taukid? Zaidun. Ya, zaidun. Au fi'lan, atau yang antum ulang itu adalah apa? Fi'il. Nah, contoh ataka ataka lahib al ataka ataka lahikun ihbis ihbis. Mana syahidnya? Hah? Mana syahidnya? Ataka. Ataka ataka. Kalau ihbis itu kan jumlah, kan dia fi'il amr, ada fa'ilnya. Paham? Kalau ini ataka ataka lahikun, enggak ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah al-lahikun. Sama dengan antum katakan ja'a ja'a zaidun. Sama ini ataka ataka lahikun. Paham? Kalau ihbis ihbis itu jumlah. Itu adalah taukid untuk apa? Jumlah. Au harfan, atau yang antum ulang adalah siapa? Yang antum ulang adalah siapa? Huruf. Nah, contoh qaulihi, contoh ucapannya penyair, la la abu bi hubbi bahtata innaha akhadat alai mawathiq wa uhuda. Mana dia? Mana dia? La la. Au jumlatan, atau yang diulang itu adalah jumlah. Nah, contoh darabtu zaidan, darabtu zaidan. Paham gak ini? Demikian pula tadi ihbis ihbis. Jelas ya? Wal ma'nawi yang kedua adalah ma'nawi. Nah, di sini agak kurang sedikit ya, yang lafzi kan bisa dia bi'ainihi au bi muradifi. Apakah dengan lafaz itu sendiri atau dengan apa? Muradifnya. Apa itu muradif? Sinonimnya. Beda lafaz tapi sama makna. Contoh mereka bilang ja'a hadara zaidun. Ja'a hadara zaidun. Paham gak ini? Abdal, paham? Ahmad. Wal ma'nawi walahu alfadun ma'lumah. Sementara ma'nawi punya lafaz yang sudah dimaklumi. Yufat wala yuqas alaiha. Dia harus dihafal dan tidak dikiaskan padanya. Ada itu? Tidak ada, maksudnya itu lanjutannya. Kan dia punya makna lafal-lafal yang khusus, dia harus dihafal. Tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh dikiaskan padanya. Wahia dan lafal-lafalnya adalah an-nafs, wal-ain, wa-kullun, wa-jami, wa-ammah, wa-kilah, wa-kilta. Iya. Paham ini? Secara umum kata beliau, wa-yajibu tisaluha bidomirin mutabiki lil mu'akkadi. Ini taukid ma'nawi wajib ittisalnya, bersambungnya dia bidomir dengan domir. Artinya kalau dibilang wajib bersambung dengan domir, kalau ada kata nafs, ain, kul, jami'a, mah, kila, kilta tidak bersambung dengan domir, maka dia bukan penguat. Kalau dia tidak bersambung dengan domir, maka dia bukan apa? Penguat. Bang, misalnya dikatakan kullu nafsin, ya ini bukan penguat ini. Paham? Karena dia syarat yang menjadi taukid apa? Harus bersama dengan siapa? Domir. Mutabikin lil mu'akkadi. Yang sesuai dengan yang dikuatkan. Domir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Tahu yang sesuai? Mudakar, mudakar, mu'annas, mu'annas, mufrad, mufrad, mutanna, mutanna, jama' jama'. Jelas ini? Nah, contoh. Ja'al khalifatu nafsuhu. Au ainuhu, boleh maksudnya untuk ulang kalimatnya. ja'al khalifatu nafsuhu atau ja'al khalifatu ainuhu. Paham? Walaka anta jama' bainahuma. Boleh juga antum kumpulkan sekaligus antar keduanya, yaitu nafs dan ain, bisyar dengan syarat antuqaddima an-nafs. Antum harus dahulukan kata nafsnya. Yaitu antum bilang misalnya ja'al khalifatu nafsuhu ainuhu. Ja'al khalifatu nafsuhu ainuhu. Paham enggak ini? Duluan nafsunya. Ya. Wa yajibu ifradun nafs wal ain ma'al mufrad, dan wajib dimufradkan yaitu kata nafs dan ain bersama mufrad. Artinya kalau antum kuatkan mufrad, dia mufrad juga lafadznya. Nafs ain itu namanya mufrad. Wa jam'uhuma, dan wajib antum jama' keduanya ala af'ul, di atas wazan af'ul. Karena kalau ada mufrad berbentuk fa'l, fa'lun itu jamaknya af'ul. Ya, kalau ada mufrad yang bentuknya fa'lun, jamaknya apa? Af'ul. Akan datang nanti di pembahasan sorof di buku kedua. Ya, bahwa namanya jamak taksir itu selama ini kadang kita diberikan keyakinan jamak taksir itu adalah lihaka kamus. Enggak, ulama bahasa sudah teliti jamak taksir itu ada wazannya. Kalau mufradnya seperti ini nanti jamaknya sudah ada. Paham? Seperti ini. Kalau ada kata fa'lun, contohnya nafsun dan ainun, jamaknya af'ul. Berarti nafsun apa jamaknya? Anfus. Ainun, ainun, a'yun. Paham jamaknya? Wajib di jamak seperti itu. Kalau antum kuatkan apa? Ma'al musanna wal jama. Kalau antum kuatkan musanna dan jama, berarti dia tidak punya lafaz musanna. Dia hanya bisa antum apa? Mufrad dan jama. Paham gak ini? Tapi lihat antum katakan ja'al zaidani anfusahuma. Anfusuhuma. Au a'yunuhuma. Maksudnya ja'al zaidani a'yunuhuma. Wa ja'al zaidun anfusuhum. Au a'yunuhum. Yang membedakannya musanna atau jamak domirnya. Paham Ahmad? Yang membedakan dia kuatkan musanna atau jamak lihat apa? Domirnya. Selesai. Wa kullun wa jami' wa ammah. Sementara kata kul jami' ammah yu'akadu bihal mufrad wal jamak, dikuatkan dengan yang mufrad dan jamak. Artinya dia tidak bisa menguatkan musanna. Wala yu'akkadu bihal musanna, tidak dikuatkan dengan isi musanna. Takul antum katakan ja'al jaisu kulluhu mufrad au jami'uhu au amatuhu. Maksud antum katakan ja'al jaisu jami'uhu, ja'al jaisu amatuhu. Paham gak ini? Tiga contoh. Waja'atil qabilatu kulluha atau au jami'uha au amatuha. Boleh. Paham? Waja'ar rijalu. Jamak-jamak. Kalau tadi mufrad. Ja'ar rijalu. Kulluhum. Au jami'uhum. Au amatuhum. Mudah ya? Mudah sekali Masya Allah. Waja'atin nisa'u. Kulluhunna. Au jami'uhunna. Au amatuhunna. Domir. Perhatikan domir yang membedakannya. Ya. Wakila wakilta. Penguat selanjutnya adalah kila dan kilta. Yu'akkadu bihimal mutanna. Dikuatkan dengannya adalah mutanna saja. Tidak bisa menguatkan mufrad juga jam. Karena memang kila keduanya laki-laki. Kilta keduanya wanita. Paham gak ini? Paham Ahmad? Maka dia harus mutanna. Nah contoh. Ja'az zaidani kilahuma. Ja'atil hindani kiltahuma. Paham ya? Paham ya? Kalau masuk ra'aitu zaidain, zaidaini antum bilang apa? Ra'aitu zaidaini antum bilang apa? Kilaihima. Ra'aitu hindaini kiltaihima. Paham? Kenapa bisa begitu? Karena dia di Eropnya isim mutanna, mulhaq. Apalagi ini terpenuhi syaratnya. Dia diidhofahkan pada domir. Dia tetap dengan alif, kalau diidhofakan pada siapa? Dhohir. Paham kan? Sudah lewat ini pelajaran? Sudah pernah lewat? Di mana itu? Ketika kita bahas apa? Isim yang mulhaq dengan isim mutanna. Dengan syarat dia bersama dengan siapa? Dhamir. Ya kalau dia berupa lafaz taukid itu maksudnya. Sekarang sudah selesai. Masya Allah. Wa idza urida takmiyatu ta'kid. Kalau diinginkan menguatkan yang sudah kuat, sudah ada penguatnya ini, tapi antum ingin lagi apa? Kuatkan. Kata beliau, faijuzu ayyu taba'da kulli bi ajma. Maka boleh antum boleh didatangkan setelah kul ajma. Boleh. Wa ba'da kulliha jam'a. Maksud kalau laki-laki datang setelahnya ajma. Kalau setelah kulliha karena wanita ini, maka jam'a. Karena ajma mu'anasnya jam'a. Paham? Sama dengan ahmar mu'anasnya apa? Hamro. Asfar mu'anasnya apa? Supro. Supro. Jelas ini? Abyad mu'anasnya? Baido. Aswad mu'anasnya? Itu maksudnya. Paham? Jadi kalau antum kuatkan mufra laki-laki, ajma. Kalau mu'anas, jam'a. Paham gak ini? Jam'a. Waba'ada kullihim, ajma'in. Karena jama' laki-laki. Waba'ada kullihinna, jum'a. Karena jam'a, jamanya jum'a. Paham gak ini? Paham gak ini? Jam'a'u, jamanya apa? Jum'a. Sama dengan hamro'u, jamanya apa? Humar. Paham gak ini? Sopro'u supar. Karena itu jama sudah begitu kaidahnya. Kalau ada bentuk kata fa'la'u, maka jamanya fu'al. Paham gak ini? Akan datang bersama kita insya Allah di kitab sorof yang kedua. Jelas? Jelas ini? Selayar? Pare-pare? Mubar? Iya. Yeah. Qala Allah Ta'ala li firman Allah Ta'ala contohnya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Boleh. Bahkan kata mereka al-aktsar, kebanyakannya itu digandengkan antara kul dan ajma'. Kebanyakannya, jarang ajma' datang sendiri. Jarang ajma' datang sendiri. Wa yuqal dan dikatakan ja'al jaisu kulluhu ajma'. Wal qabilatu kulluha jam'a wan nisa'u kulluhunna jum'a. Paham ini? Terus kata beliau wa qad yu'akkadu bi ajma' wa jam'a wa jama'in wa jum'a biduni kull. Lihat wa qad kadang dikuatkan, artinya tadi itu kebanyakannya seperti itu di atas. Tapi kadang dikuatkan dengan ajma', jam'a, ajma'in, jum'a' tanpa kul. Nah, la ubiyannahum ajma'in. Apakah ada kulnya? Tidak. Wa qad yu'ta ba'da ajma' bi tawabi'i. Kadang didatangkan setelah ajma' pengikut-pengikutnya. Yang sudah ma'ruf pengikutnya dia. Yaitu apa? Wahiyya akta abso abta. Semua ini semakna dengan ajma'. Bermakna seluruh? Seluruhnya. Sama. Nah, ja'al qawmu kulluhum ajma'un, atta'un, abso'un, abta'un. Makin banyak penguatnya, maka makin kuat. Paham gak ini? Karena satu saja sudah kuat, apalagi apa? Ditambah penguatnya, maka makin kuat. Wahia bima'nan wahin. Dan dia sama maknanya. Dan dia apa sama? Maknanya. Walidhalika la yutafu ba'du ala ba'd. Oleh karena itu tidak boleh diatofkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Maksudnya tidak boleh antum bilang ja'al qawmu kulluhum ajma'un wa abta'un wa abso'un wa abta'un. Pakai waw atau. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Alasannya itu tadi. Wahya bima'nan wahid. Karena semuanya maknanya sama. Yang sama tidak boleh diatofkan. Yang diatofkan itu kalau beda. Paham ini? Paham gak ini? Jelas ya? Kemudian kami tabelau li'anna syai'al wahida la yutafu ba'duhu ala ba'd. Karena sesuatu yang sama tidak diatofkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Kemudian terakhir kata beliau, wa taqidu tabi'un lil mu'akkadi fi ra'yihi wa nasbihi khabdihi wa ta'rifihi. Dan namanya taukid itu menguatkan, itu adalah mengikuti yang dikuatkan pada rupanya, nasabnya, jernya, ma'rifahnya. Paham ya? Kalau nakiro, kata beliau, wala yajuzu taukidu nakiro indal basriin. Tidak boleh menguatkan apa? Nakiro menurut siapa? Orang-orang apa? Basro. Jelas ya? Iya, ini kata beliau. Kenapa? Karena dia harus bersambung dengan siapa? Karena lafaz ini taukid harus bersambung dengan siapa? Domir. Dan kata kalau bersambung dengan domir, ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Itu adalah alasannya. Paham Palu? Paham? Belum muncul Abdullah ya? Mana Rehan? Babul badal. Sekarang alhamdulillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul badal. Pembahasan terakhir dari tawafi. Huwa tabi'ul maqsudu bil hukum bila wasita. Dia adalah tabi pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Hanya satu yang ana ingin kasih tahu antum di sini. Yaitu al-maqsudu bil hukum. Itu saja yang kebanyakan orang kadang samar kata itu. Yang dimaksudkan dengan hukum. Sebagian orang kadang menyangka maksudnya hukum irob. Di sini dia maksudkan apa hukum? Irob. Kadang orang bilang begitu. Tapi ternyata enggak. Hukum yang disebutkan sebelumnya dalam artian hukum datang, pergi. Hukum fi'il disebutkan. Paham itu? Ya, misalnya untuk bilang begini. Ja'a Harith. Siapa? Abu siapa itu? Abu siapa itu? Tidak ada abunya. Abu-abu Harith. Abu Abu Muhammad. Jaharith Abu Muhammad. Paham ini? Ini Abu Muhammad. Hukum Eropnya pasti ikut karena namanya tawabi. Yang beliau bilang yang dimaksudkan dengan hukum, maksud hukum siapa? Ja'a. Bahwa ini yang datang siapa? Abu Muhammad. Siapa itu Abu Muhammad? Harith. Paham gak ini? Paham Ahmad? Hah? Hah? Paham Ahmad? Betul. Yakin. Yakin. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum, maksudnya bukan hukum irob. Tapi hukum yang disebutkan sebelumnya dari sisi apa? Pekerjaan itu yang disebutkan. Ja'aka, hadoro, koma, soma, nama. Paham gak ini? Yang disebutkan sebelumnya. Bila wasito tanpa perantara, ini untuk mengeluarkan siapa ini? Atok. Karena atok dimasukkan dengan hukum. Misalnya antum bilang begini. Ja'a Zaid wa Amr. Amr datang? Ja'a Zaid wa Amr. Amr datang? Berarti dia dimasukkan dengan hukum. Tapi apa bedanya dengan badal? Dia ada perantaranya. Apa itu perantaranya? Wah, huruf A. Atok. Itu lebih. Jelas ya? Alhamdulillah, masya Allah. Wa idza budiliya ismun min asmin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i rabbihi. Masya Allah. Kalau isim diganti dari isim, fi'il diganti dari fi'il, maka dia ikut pada seluruh irobnya. Seluruh ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer, jazm, jazm. Paham gak ini? Paham gak ini? Jelas? Paham Rehan? Wal badal ala arba'at aqsam, seperti biasa. Badal terbagi menjadi apa? Ya, al-awwal al-badalu syai' min asyai'. Yang pertama badal sesuatu dari sesuatu. Wa yuqalu lahu badal kul min al-kul. Dikatakan juga untungnya badal kul min al-kul. Ini yang paling sering kita bilang. Badal kul min kul. Nah, contoh ja'a Zaidun aku. Siapa ini Zaid? Siapa ini Zaid? Aku, siapa aku? Ini namanya kul min kul. Kalau yang kedua, itulah yang pertama, itu kul min kul. Paham ini? Jelas? Qala Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqimah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina. Ini sirata yang kedua ini. Sirata yang mana? Sirata yang pertama. Tanah-tanah. Sama. Wa qala ta'ala ila siratil azizil hamidi. Allahi. Siapa ini Allah? Siapa ini Allah? Al-Azizil Hamidi. Paham kan? Na'at badan. Wa fikiru atil jar. Tapi kata beliau fikiru atil jar. Karena ada yang baca Allahu. Kenapa kalau dibaca begitu? Sebagai khobar. Bisa juga muktada. Paham? Bisa juga khobar dari muktada mahdu. Siapa Al-Azizil Hamid? Huwallah. Paham? Maka yang beliau bilang pada kiro ajar. Bisa juga dibaca nasab. Dibaca Allah. Kenapa? Sebagai apa itu? Sebagai apa itu? Hah? Maf'ulun bi. Fi'ilnya mah? Mahdu. Maknanya apa? Amdahu Allah. Paham gak ini? Seperti pembahasan kemarin di pembahasan Makanya beliau bilang fikru atil jar. Pada yang membaca apa? Jar. Antum baca Allahi. Selesai? Selesai. Asnani badal ba'd min al-kul. Yang kedua ada namanya badal ba'd min al-kul. Badal ba'd min al-kul. Ya? Apa ini? Kalau badal ba'd min al-kul? Ya, kalau setelahnya adalah sebagian dari sebelumnya. Apakah sebagiannya itu lebih sedikit? Lebih banyak atau setengah? Paham gak ini? Yang penting apa? Sebagiannya. Sama unkana dalikal ba'd qalilan au katsiran. Sama saja apakah sebagian itu lebih sedikit atau banyak atau setengah sekalian. Paham ini? Atau apa setengahnya. Nah contoh, akaltu ragifa tsulutsah. Sama kan roti sepertiganya. Sedikit atau banyak ini? Hah? Sepertiga dari satu itu sedikit sekali. Paham gak ini? Sedikit. Au nisfah atau setengahnya. Berarti ini setengahnya. Au tsulutsai atau 2/3. 2/3 kalau antum makan roti 2/3 berapa tersisa? Kalau antum makan itu roti 2/3 habis. Berapa sisanya? Sepertiga. Paham gak ini? Sisanya itu sedikit atau banyak? Hah? Sedikit. Jelas? Buang. Paham? Kata beliau, wala budda minattisalihi bidomirin yarji'u minhu lil mubdali minhu. Masya Allah. Harus katanya bersambung dengan domir yang kembali untuk kepada siapa? Yang kembali terhadap siapa? Terhadap siapa? Alil mubdali minhu, dari yang digantikan darinya. Harus ada siapa? Domir yang kembali. Ini namanya badal ba'd min kul. Harus ada domir. Harus ada domir. Imma mazkurun. Apakah domir itu disebutkan? Kalau amtilah seperti tadi disebutkan contoh. Akal turogi fa tulutahu nisbahu tulutaihi. Semuanya ada apanya itu? Domirnya. Au muqaddar. Atau kalau antum tidak dapat, tidak lihat, berarti dia ditakdir, ditakdirkan ada. Kekuli ta'ala seperti firman Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a. Wajib hanya untuk Allah bagi manusia untuk haji di al-bait Ka'bah manistato'a. Yaitu bagi siapa yang mampu. Mana domirnya? Ay minhum. Ini ada takdirnya. Man istata'a minhum. Siapa yang mampu dari mereka? Paham gak ini? Siapa yang mampu dari mereka? Atsalit yang ketiga, ada namanya badal istimal. Badal istimal ini bukan seluruh, bukan juga sebagian. Paham? Ciri-cirinya. Bukan seluruh, bukan pula apa? Sebagiannya. Tapi istimal meliputinya, mencakupnya. Nah contoh, a'jabani Zaidun ilmuhu. Sekarang ilmuhu itu apakah seluruh dari Zaid? Hah? Bukan. Apakah sebagian dari Zaid? Bukan, tapi tercakup dalam Zaid. Demikian pula kaqulita. Wala budda min ittisali bidomirin. Sama ini. Badal istimal harus bersambung dengan siapa? Harus bersambung dengan siapa? Domir. Sama dengan badal apa? Ba'd min kul. Imma mazkur, apakah disebutkan kalmitali seperti contoh tadi? Ajabni Zaidun ilmuhu. Au muqaddar, atau kalau antum dah lihat di lafaz berarti dia ditakdir, takdirkan. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah, Kutila ashabul ukhdud an-nari. Mana badalnya? Mana badalnya? An-nari, badal dari ukhdud. Tapi pertanyaannya, apakah api seluruh dari ukhdud? Sebagiannya? Tidak, tapi ada di dalamnya. Ini namanya melingkupnya, mencakupnya. Tercakup di dalamnya. Selesai. Ai fi. Ada takdirnya, domainnya. Fihi. Arabi yang keempat. Badal al-mubayin. Badal yang berbeda. Maksudnya berbeda dengan sebelumnya. Apakah berbeda diucapkan karena salah? Dah, karena memang lupa. Dulu kan kita cuma bilang karena salah. Di sini enggak. Langsung tiga. Apakah karena salah? Atau karena lupa? Atau memang ingin saja? Paham? Paham kan? Misalnya, tadinya antum ingin bilang, akal tuh khubzan. Saya makan roti. Tapi ternyata di mulut yang keluar apa? Akal tu? Hah? Akal tu? Bakwan. Boleh juga. Mansub itu ya. Selalu mansub bakwan ya. Selalu bakwan. Tidak pernah bakwun, bakwin. Iya. Yeah. Dia bilang akal tu bakwan. Ternyata dia mau bilang apa? Ikan. Jadi, apa langsung dia bilang? Akal tu bakwan? Hah? Nanti heran orang, apa bakwan ini? yang lain. Akal tu khubzan. Mau antum bilang begitu. Tapi yang keluar apa? Roh? Yang keluar apa? Ikan. Antum bilang apa? Akal tu samakan khubzan. Paham? Ini satu contoh, ini bisa untuk tiga. Apakah karena antum salah ucap? Tadinya antum ingin ucap saya makan roti, tapi yang keluar ikan. Salah ucap. Atau karena lupa. Tadinya antum lupa kalau antum makan apa? Roti. Sehingga antum bilang saya makan ikan. Sehingga setelah antum bilang, ingat. Oh, langsung sebutkan. Tambah ini. Atau memang karena antum sendiri mau saja. Mau saja sebutkan. Tadinya antum mau bilang, akal tuh. Hah? Samakan. Memang antum mau bilang. Tapi kalau saya bilang makan ikan ini tidak seru mereka dengar. Langsung antum ganti. Akal tu samakan khubzan. Kan roti jarang dimakan. Dipahami nih? Paham Ahmad? Bisa tiga di sini. Satu contoh bisa tiga. Tergantung apa niatnya. Apa niatnya? Makanya dibilang badal mubayin. Badal yang berbeda dengan sebelumnya. Ya? Wahu telah tadaksam. Dia terbagi tiga. Badal lugola. Karena salah ucap, sabukul lisan. Lisan mendahulunya. Wa badal nisyan. Bisa karena badal, karena lupa. Wa badal idrob. Dan atau badal karena idrob. Ingin memang berpaling darinya. Paham ini? Ingin memang apa? Berpaling darinya. Nah contoh. Ro'aitu Zaidan al-Farosan. Ini satu contoh saja untuk tiga itu. Kalau antum salah, badal gola. Kalau antum lupa, badal nisyan. Kalau antum ingin saja bilang begitu, maka badal apa? Idrob. Paham badal idrob? Ingin saja antum berpaling dari sebelumnya. Li'annaka in aratta antakula. Karena antum, kalau antum ingin bilang, ro'aitul farosa fagolita. Maka kamu salah. Fakulta Zaidan. Setelah itu antum langsung bilang Zaidan. Fahada badal gola. Dah, karena salah. Wa in qulta ra'aitu Zaidan, kalau antum sami katakan sami lihat Zaid, tsumma lamma natakta, kemudian tatkala antum ucapkan bihi dengannya, tadzakkarta annaka, maka kamu ingat bahwasanya kamu innama ra'aita farosan, tiada lain yang kamu lihat bukan Zaid tapi siapa? Kuda. Fa abadaltahu minhu, maka kamu gantikan dia darinya. Fa hadza badal nisyan, maka ini badal karena apa? Karena apa? Lupa. Wa in arattal ikhbaru awalan, kalau antum memang ingin mengabarkan awalnya bi annaka ra'aitu Zaid, ra'aita Zaidan, bahwasanya antum memang melihat Zaid, tsumma badalaka, kemudian setelah itu nampak bagimu. Nampak bagimu antuk bi rabbi annaka ra'aitul farasa, ra'aital farasa, untuk mengabarkan bahwasanya kamu sebenarnya lihat kuda. Mesti ingin saja berpaling. bukan karena lupa, bukan pula karena salah. Ingin saja. Fahadha badal idrak. Ini namanya badal apa? Idrak. Paham ini? Selesai. Wa mithalul fi'il minal fi'il. Kan tadi isim semua itu. Contoh fi'il dari fi'il. Qawlu ta'ala. Wa may yaf'al dhalika yalqa asama. Yudha'af lahul adab. Mana badal? Hah? Yudha'af. Badal dari siapa? Yalqa. Adapun yalqa sendiri itu jawaban syarat. Karena man fi'il isim syarat. Yaf'al fi'il syarat. Yalqa adalah jawaban syarat. Yudha'af badal. Badal dari siapa? Hah? Yalqa. Jelas ya? Wa yajuzu ibdalun nakira minal ma'rifah. Ini keunggulannya dia. Boleh digantikan, menggantikan nakira dari ma'rifah. Enggak harus bilang ma'rifah nakira. Nakiro boleh. Yeah. Nah contoh yas'aluna ka'anis syahril harami. Nah sekarang as-syahril harami, ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Antum gantikan dengan kitalin fi. Ini nakiro atau ma'rifat? Nakiro atau ma'rifat? Nakiro. Boleh. Mereka bertanya kepadamu tentang syahril haram, yaitu berperang padanya. Paham ini? Paham ya? Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah selesai. Setelah itu bab al-asma al-amilah amal al-fi'il. Kita ambil besok hari ini? Besok saja? Ahmad? Hari apa besok? Ada 10 lembar 20 halaman. Kalau kita mampu besok 10, lusa 10, selesai. Tergantung pemahaman, nanti kita lihat besok. Nah. Ya. Hadir cepat, makan kenyang memang. Ya, selesai kedua hari ya? Insyaallah. Masalahnya masih ada bab tanazzul.